Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Insyaallah kita baca 3 hadis dari Ibnu Al-Hakam. Qala Imam Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Hadis 61 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال شهد عندي رجال مرضيون. Telah bersaksi di sisiku orang-orang yang diridai. Wardahum indi Umar. Dan yang paling aku ridai adalah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Maksudnya ada beberapa orang sahabat yang menyampaikan kepada Abdullah bin Abbas, salah satunya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anis salati ba'da subhi hatta tusriqa syams wa ba'da al-asri hatta tagruba. Rasulullah SAW melarang salat sampai matahari menang salat pada subuh sampai matahari terbit dan meninggi, dan melarang salat pada asar sampai terbenam matahari. Qala kata Abdullah rahimahullahu ta'ala Athani wa asitun An Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu An Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala La salata ba'da subhi hatta tartabi'a as-shams wa la salata ba'da al-'ashr hatta taghiba as-shams. Tidak ada salat, jadi salat sunnah, setelah subuh sampai matahari meninggi, dan tidak ada salat dengan salat sunnah setelah asar sampai terbenam matahari. Qabil bab an Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu wa Abdul Aziz Mas'ud wa Abdullah bin Umar bin Khattab wa Abdullah bin Amr bin Al-As wa Abi Hurairah wa Samurah bin Jundub wa Salam bin Al-Aqwa wa Zaid bin Thabit wa Mu'ad bin Afra wa Ka'ab bin Murrah wa bi Umam al-Bahili wa Amr bin Abasah as-Sulami wa Aisyah ridwanullahi alaihim wa sunabihi radhiyallahu anhu wa lam yasma' minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan rahiman rahimakumullah. Dua hadis ini menerangkan tentang waktu-waktu dilarangnya salat sunnah. Yakni salat sunnah yang tidak memiliki sebab. Adapun salat sunnah nafilah dzatus sabab, ya, tidak terlarang di waktu-waktu ini. Nah, ini maksudnya adalah salat sunnah mutlak yang tidak ada sebabnya. Yaitu ketika selesai salat subuh sampai matahari meninggi. Matahari meninggi kira-kira satu tombak, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, kurang lebih 15 menit. Ya, rum'u sa'ah, 15 menit dari waktu terbit. Ini boleh diingat. Kalau misalnya waktu terbit matahari di jam 5.50, ya, maka ditunggu kira-kira 15 menit, baru salat sunnah. Ya, tidak ada salat subuh, bahkan Rasul melarang salat sunnah pada subuh sampai matahari terbit, yaitu sampai meninggi. Maksud beliau rahimahullah ta'ala membawakan hadis Abu Sa'id untuk menjelaskan sampai kapan? Sampai kapan waktu terlarang itu, yaitu sampai matahari meninggi. La salata ba'da subhi hatta tartabi as-syams. Ini menafsirkan hadis sebelumnya. Hadis sebelumnya hadis Abdullah bin Abbas apa? Nah, Rasulullah SAW alaihi wasallam ba'da subhi hatta tusriq as-syams. Jadi hatta tartabi as-syams. Ditafsirkan sampai kapan oleh hadis Abu Sa'id, yakni hatta tartafi'a syams. Waktu terlarang salat sunnah pada subuh itu sampai matahari meninggi, yakni 15 menit kurang lebih setelah terbit. Adapun asar, ya sampai terbenam matahari. Ini sekali lagi ada salat sunnah yang tidak ada sebabnya. Adapun salat sunnah yang ada sebab, itu boleh dilakukan waktu-waktu ini. Kalau rahimahullah, seperti misalnya salat sunnah tahiyatul masjid misalnya. Kalau rahimahullah ta'ala, al-hadith al-thalith wa-sittun an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu jaa yaumul khandaq, datang di perang Khandaq, ba'da ma gharabati syams, setelah terbenam matahari. Ini masih terkait dengan hadis juga sebelumnya sudah kita baca, hadis yang ke-55 dan 56 sudah saya syaratkan. Beliau datang, faja'ala yasubbu kufar Quraisy, beliau pun mencaci mencerca orang-orang kafir Quraisy yang menghalangi salat, sehingga sampai Rasul dan para sahabatnya terlambat salat sampai habis waktu asar. Faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma kittu usalli al-asra hatta kadat as-shams taghrib. Ya Rasulullah, aku tidak bisa melakukan salat subuh, salat asar sampai hampir-hampir matahari terbenam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi ma shalaituha. Kata Rasulullah, demi Allah, aku pun belum melakukan salat asar. Ini hampir sama dengan hadis yang ke-55 dari mana? Qala faqumna ila buthan fa tawaddo'a lis-shalah wa tawaddo'na lahu. Beliau wudu untuk salat, akabi pun wudu. Qala fa shalla al-'ashra ba'da ma gharabat as-shams, tsumma shalla ba'daha al-maghrib. Ini menjelaskan hadis yang sebelumnya terkait dengan qada al-fawaid. Qada al-fa'itah atau fawaid itu dilakukan dengan berurutan sesuai dengan waktu salat. Yang saya disarankan kemarin tadi pagi, ketika seorang terlupa salat ada uzur, maka dilakukan salatnya tetap berurutan sesuai dengan waktu-waktu salat. Di sini, ketika para sahabat terluput dari salat asar, dilakukan pada waktu maghrib. Bukan maghrib dulu, tetapi tetap beliau salat asar dulu, salat terbenam matahari, salat asar dulu, baru kemudian salat maghrib. Ya kalau seandainya seorang tertidur dari jam 11 sampai tidak ada yang membangunkan waktu maghrib masuk, dia tertidur dari salat zuhur dan asar, bangun maghrib, maka tadi faedah pertama yang sudah kita sebutkan tadi pagi, harus mubadarah, bersegera dia laksanakan apa yang luput. Caranya ini hadis ini dilakukan tetap dengan berurutan. Salat dia, karena dia bangun maghrib, tetap dia salat duhur dulu, baru kemudian salat asar, baru salat maghrib. Selama waktu maghrib masih panjang, belum sempit. Begitu, Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.